Solusi Nabi Yunus ketika dia telan perut ikan itu, artinya dia sedang berada di dalam kungkungan masalah yang sangat besar. Itu solusi paling utama adalah bercermin, mengetahui keburukan-keburukannya dan kedzaliman-kedzalimannya. Jadi saya kira dasar Islam yang terbaik menurut saya adalah karena kesanggupan pemeluk Islam untuk menemukan keburukan-keburukan dirinya sendiri. Sehingga mungkin keburukan orang lain menjadi bukan skala prioritas, tapi keburukan dirinya yang menjadi primer di dalam setiap pertimbangan hidupnya. Oleh karena itu, kalau kita relasikan ke pernyataan Rasulullah SAW bahwa umat beliau akan terbagi menjadi 73 golongan, hanya satu yang diterima oleh Allah. Maka setiap kali saya bertanya kepada satu kumpulan umat Islam, mereka selalu mengatakan mereka adalah bagian dari satu yang diterima Allah. Jadi ini sebenarnya satu etos. Saya tidak berani bersikap dengan mengatakan bahwa saya termasuk satu yang diterima Allah. Saya hanya berani meniru nabi-nabi dari Adam sampai Muhammad SAW. Bahwa saya kemungkinan besar masih termasuk yang 72 golongan. Artinya, bisa jadi saya sudah sholat, bisa jadi saya sudah naik haji, bisa jadi saya sudah melakukan zakat dan lain sebagainya. Tetapi parameter untuk menilai hidup saya sebenarnya harus lebih lengkap, lebih komprehensif, lebih utuh dari sekedar sholat dan zakat dan haji saya. Sehingga kalau saya hitung-hitung seluruh hidup saya ini, saya tidak terlalu optimis bahwa saya termasuk yang diridhoi Allah. Maka saya bekerja supaya diridhoi Allah. Saya terus melakukan sesuatu supaya diridhoi Allah. Sehingga kesadaran utama seorang muslim adalah ini kuntum minadz dzalimin, aku orang yang tersesat, aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Zalim ini dialektis lagi nih, kalau kita zalim kepada orang lain ya kita juga zalim kepada diri kita sendiri. Kalau kita membunuh orang lain, sesungguhnya yang lebih terbunuh adalah kita sendiri. Kalau kita memukuli istri, sesungguhnya pukulan yang lebih besar menimpa diri kita sendiri, karena sebab yang disebut kita memukul istri itu sebuah sebab, maka akibatnya akan lebih lebar, lebih luas dan lebih panjang skala waktunya. Sehingga kesadaran bahwa aku ini orang tersesat, aku ini orang jelek, aku ini orang buruk, itu bagian dari etos keislaman, bagian dari strategi budaya di mana kita akan bisa lebih punya integritas yang baik di depan orang lain kalau kita meletakkan diri sebagai orang yang tidak lebih baik dari siapapun saja di sekitar kita.